Selamat datang di Exyonesia Channel dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari bisniskeuangan.kompas.com. Tips sukses menjadi wirausaha dari J.K. Rowling. Siapa yang tidak mengenal J.K. Rowling? Penulis sukses yang satu ini terkenal akan karya fenomenalnya, yaitu Harry Potter, baik dalam buku maupun film. Bahkan kini J.K. Rowling masuk ke dalam daftar penulis terkaya dengan jumlah kekayaan mencapai 1 miliar dolar AS. Padahal sebelumnya, banyak sekali penerbit yang menolak tulisan Harry Potter-nya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kini tulisan Harry Potter-nya semakin terkenal, bahkan hingga diangkat ke dalam sebuah film. Kesuksesannya kini tentunya dipengaruhi oleh semangat dan kerja kerasnya selama ini. Tentu itu, J.K. Rowling banyak sekali membagi kisah suksesnya yang bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, bahkan tidak hanya di dalam dunia menulis saja. Berikut ini beberapa tips sukses J.K. Rowling yang bisa dijadikan panutan. Yang pertama adalah jangan takut untuk menjadi gagal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karyanya Harry Potter tidak langsung diterima oleh penerbit atau perusahaan manapun. Namun J.K. Rowling percaya jika semua hasil kerja kerasnya akan terbayar nantinya. Maka dari itu yang paling penting ketika kita sedang berusaha dalam berbagai hal adalah jangan takut untuk mengalami kegagalan. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Ketika melakukan sesuatu, fokuskan pikiran Anda pada tujuan yang ingin diraih. Apapun yang dikerjakan, baik kecil maupun besar, usahakan untuk selalu fokus ketika memulainya. Dengan memfokuskan diri, akan membuat Anda menghindari pikiran-pikiran buruk yang malah menghambat karir kedepannya. Yang ketiga adalah memiliki keyakinan yang kuat. Yang paling penting agar Anda bisa mencapai sebuah kesuksesan adalah memiliki keyakinan yang kuat. Meskipun banyak sekali rintangan yang dihadapi, Anda harus tetap yakin jika suatu saat nanti kerja keras Anda akan membuahkan hasil. Meskipun ada situasi sulit yang harus dihadapi setiap harinya, namun selalu ingatkan diri bahwa keyakinan harus terus-menerus ditingkatkan dengan inspirasi dan motivasi. Yang keempat adalah hadapi kegagalan dengan rasa percaya diri. Tentunya tidak ada orang yang menginginkan kegagalan. Namun jika sampai mengalami kegagalan tersebut, maka sudah sewajarnya jika Anda menghadapinya dengan tegar dan percaya diri. Tidak hanya Anda yang mengalami kegagalan, banyak orang di luar sana yang juga bisa bernasib sama seperti Anda ataupun lebih buruk. Kegagalan merupakan hal yang wajar untuk membuat kita selangkah lebih maju daripada yang tidak berani mencoba. Bahkan dengan kegagalan, Anda bisa belajar lebih banyak lagi. Seberat apapun kegagalan yang terjadi, hadapi dengan penuh keberanian. Namun ingat, jangan menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang didapatkan. Cobalah untuk tidak terlalu bersedih dalam kegagalan tersebut dan mulai bergerak untuk mencari solusi untuk mengatasinya. Yang kelima, berani dengan kritikan. Calon orang sukses adalah orang yang mau menerima dengan terbuka semua kritikan yang ada. Menurut J.K. Rowling, jika dirinya tidak mau menghadapi segala kritikan yang masuk untuk karyanya, mungkin Harry Potter tidak akan sesukses seperti saat ini. Terima semua kritikan yang ada dengan lapang dada. Bahkan jadikan kritikan tersebut sebagai motivasi untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang keenam, mulai dari hal yang disukai. Kesuksesan bisa dimulai dari hal-hal yang disenangi. Dengan melakukan apa yang disenangi, maka akan membuat Anda dapat bekerja lebih keras lagi untuk mencapai tujuan yang ada. Bila mengerjakan hal-hal yang tidak disenangi, maka terkadang hasilnya tak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Yang ketujuh, terus berpikiran positif. Cobalah untuk selalu berpikiran positif tentang apapun yang dilakukan. Banyak-banyaklah berkumpul dengan orang-orang yang memang berpikiran positif untuk membantu menjauhkan Anda dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggu. Bersama orang-orang yang positif, tentunya perasaan dan pikiran juga akan lebih baik. Bahkan jika merasa susah menghilangkan kekecewaan akibat kegagalan yang ada, Anda bisa coba mencurahkan dengan teman-teman terbaik. Kesuksesan dimulai dari diri sendiri. Kesuksesan yang ada bukan didapat dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Andalah yang bisa merubah takdir Anda sesuai dengan yang Anda inginkan. Selalu tanamkan niat yang kuat serta kerja keras di dalam diri agar kesuksesan bisa menghampiri Anda kapanpun. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek deskripsi di bawah ini untuk membacanya langsung di kompas.com. Salam sukses.